Inilah Jasa Ibu, oke. Selamat siang dan selamat berkati. Iya, langsung aja ya, dikasih ada Jasa Ibu. Jangan sakiti badan.